Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah, walhamdulillah di malam hari ini, malam ke-15 dari bulan Syawal 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 6 Juni 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita, walaupun sempat terhenti beberapa bulan karena virus yang ada. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya untuk kita bisa kembali melanjutkan walaupun secara kajian online, yaitu karya dari Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah dalam karya beliau yang berjudul Umdatul Ahkam, yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-11 dari apa yang dituliskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita sampai kepada hadis Abdullah ibn Malik ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika beliau menyebutkan salah satu gerakan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salat beliau. Berkata beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha salla farraja baina yadaihi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau mengerjakan salat, maka beliau akan merenggangkan kedua tangannya, kedua lengannya, sampai-sampai nampak, sampai-sampai terlihat putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini telah kita jabarkan pada waktu itu, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarah atau penjelasan dari hadis ini secara umum. Ikhwati fillah yarakumullah, pada malam hari ini biidznillah taala kita akan melanjutkan hadis yang ke-12 dari bab ini yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, an abi maslamata sa'id ibn yazid qal rahimahullahu taala, dari tabi'in yang mulia Abu Maslamah Sa'id ibn Yazid, ketika beliau mengatakan sa'altu Anas ibn Malikin, aku pernah bertanya kepada Anas ibn Malik, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, seperti yang sudah kita ketahui bersama bagaimana keutamaan dan kemuliaan sosok beliau sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 9 sampai 10 tahun yang sama sekali tidak pernah dicela, tidak pernah dihardik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang ada di sisi seorang Anas ibn Malik. Artinya kita tidak perlu meragukan tentang kedekatan beliau kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Salamah atau Abu Maslamah Sa'id ibnu Yazid mengatakan, lebih tepatnya bertanya kepada Anas ibni Malik, akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli fina alaihi. Wahai Anas, apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat dengan mengenakan kedua sendal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ini pertanyaan seorang tabi'in kepada seorang sahabi yang langsung mendapati sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, menunjukkan hirs, semangat yang luar biasa yang ada di sisi para tabi'in. Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat, apa yang beliau kenakan, apakah beliau memakai dua sandalnya ketika salat? Semangat yang luar biasa. Kalau seorang yang tidak bersemangat untuk mengetahui apa yang ada di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin keluar pertanyaan seperti ini. Maka dijawab oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda, qala na'am. Beliau mengatakan iya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengenakan kedua sandal beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat. Ini hadis ke-12 dari bab ini atau hadis ke-89 apabila kita melihat dari silsilatul umdah min awwali al-kitab. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, seperti yang telah tersebut tadi, bagaimana semangat seorang tabi'in dan generasi tabi'in secara umum adalah memang generasi yang memiliki hirs, semangat yang luar biasa. Cukuplah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rekomendasi langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini sangat-sangat cukup untuk kita mengetahui kadar semangat yang ada di sisi para tabi'in, terkhusus Abu Maslamah Sa'id ibnu Yazid alaihi rahmatullah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, ketika ditanya akan hal tersebut, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat ringkas. Inilah keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, mengikuti jejak sang baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melihat bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara dengan kalimat-kalimat yang ringkas, dengan kalimat-kalimat yang ringan, akan tetapi memiliki makna yang sangat-sangat dalam, memiliki makna yang sangat-sangat luas. Dan ternyata ini diwarisi oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, terkhusus Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian pelajaran berikutnya yang menjadi inti dari pembahasan malam hari ini biidznillah ta'ala adalah diperbolehkannya seseorang untuk mengerjakan sholat dengan mengenakan sendal-sendal mereka, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas apa hukumnya. Kalau ditanya tentang boleh atau tidaknya, sepakat para ulama, boleh. Hukumnya apa? Khilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan makruh, satu hal yang dibenci. Ada yang mengatakan mubah, boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan mustahab, bahkan ini adalah sunnah yang harus dihidupkan. Ya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada waktunya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang telah disebutkan oleh para imam dalam pembahasan ini, seperti yang sudah kita ketahui, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah secara khusus membuat bab yang menukilkan, meriwayatkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Kata Imam Muslim alaihi rahmatullah, atau lebih tepatnya Imam Nawawi alaihi rahmatullah, dalam babnya Babu as-salat fi an-na'laini. Babu as-salati fi an-na'laini. Ini bab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika memberikan tabwib pada sahih Al-Imam Muslim. Bab yang menjelaskan tentang salat dengan menggunakan sendal. Kemudian dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah hadis Anas bin Malik yang ada di hadapan kita. Dari Abu Maslamah, Sa'id ibn Yazid bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, apakah Nabi SAW pernah mengerjakan sholat dengan menggunakan kedua sandal beliau? Maka dijawab, iya, pernah. Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi Fidahullah wara'ah, beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah mengatakan, makna hadzal hadithi indal ulama, makna dari hadith ini di sisi para ulama, idza lam yakun fin na'laini najasatun fala ba'sa bis salati fihima. Kata Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmah, apabila pada kedua sendal yang akan dikenakan oleh seorang tadi ketika dia mengerjakan sholat, dan pada sendal tersebut tidak ada najisnya, pada sendal tersebut tidak ada najisnya, fala ba'sa bis salati fihima, maka kata Imam Ibnu Battal alaihi rahmatullah, maka tidak mengapa untuk dia mengerjakan sholat dengan mengenakan keduanya, mengenakan sendal tersebut. Nanti akan kita bahas masuk ke dalamnya ketika seorang menggunakan sepatunya. Dan ini sangat bermanfaat bagi sebahagian ikhwah atau sebahagian kaum muslimin mungkin yang mereka sering berada di lapangan-lapangan pekerjaannya yang sulit untuk melepas sepatunya dan yang seterusnya. Ini rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Battal alaihi rahmatullah, wa in kana fihi ma najasatun, apabila seorang menggunakan kedua sendalnya ternyata di balik sendal tersebut ada najisnya, fal yamsahhuma, maka hendaknya najis tersebut dihapus, dihilangkan. Wa yusalli fihima, setelah dihilangkan, setelah tidak ada lagi najis dari sendal yang dia miliki tadi, maka silahkan dia mengerjakan sholat menggunakan sendal tersebut. Ini yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Battal alaihi rahmatullah ta'ala. Maka khawatir filahi ra'akumullah, setelah kita menukilkan ucapan beliau, maka kita bisa mengambil pelajaran penting bahwasanya perkara ini, yaitu menggunakan sendal ketika mengerjakan sholat, bukan satu hal yang asing, bukan permasalahan yang baru. Bahkan di awal-awal pembahasan yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah, ma'na hadzal hadithi indal ulama, di sisi para ulama, artinya ini adalah permasalahan yang masyhur, mas'alatun masyhurah, bukan satu hal yang baru, bukan perkara nawazil. Ini perkara-perkara yang telah dilakukan oleh para ulama, yang telah dibahas oleh para mutaqaddimin minal a'immah wal ulama wal fuqaha. Sehingga penjelasan beliau ini menerangkan kepada kita, apabila tidak memiliki najis, maka kedua sendal tersebut silahkan untuk dia pakai ketika dia mengerjakan sholat. Kemudian kalau ternyata ada najisnya, ya jangan putus asa, bersihkan dulu. Silahkan dihilangkan najisnya, kemudian pakai. Jadi diberikan solusi, diberikan jalan keluar oleh beliau alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang jenis najis yang ada di balik sendal seorang yang akan mengerjakan sholat. Dan bagaimana cara untuk membersihkan najis tersebut? Pendapat yang pertama mengatakan idza wuti al-qadar ar-rutab yajzihi ayyamsahahuma biturab wa yusalli fihi. Ini pendapat yang pertama. Idza wuti al-qadar, apabila sendal terkena sebuah najis ar-rutab, sebuah najis yang sifatnya cair, bukan yang padat tapi yang cair, berupa air, air seni atau apapun yang najis, berupa cairan dia. Yujzihi ayyam sahahuma, maka cukup untuk dia menggesek kedua sendal tersebut biturab, dengan debu, dengan pasir yang ada di sekelilingnya. Wa yusallifi, dengan sekedar dia menggesekkan, mencoba untuk menghilangkan najis yang cair tersebut, maka itu sudah menjadi suci, sudah hilang najisnya. Maka silahkan untuk dia mengerjakan sholat. Ini yang pertama. Adapun pendapat yang kedua datang dari pendapat al-Imam Malik wal Imam Abu Hanifah alaihi marahmatullah. Al-Imam Malik wal Imam Abu Hanifah alaihi marahmatullah berpendapat la yajzihi ayyutahhirar rutaba illa bilma. Apabila jenis najis yang ada pada sendal tersebut berupa cairan, air seni tadi dan yang semisalnya, a'azzakumullah, maka kata beliau berdua, kata Imam Malik wal Imam Abu Hanifah, tidak cukup untuk seorang mensucikannya, menghilangkannya dengan tanah. Jadi dengan apa? Harus dengan air. Jadi harus dicuci, harus dibasuh sendal yang terkena najis cair tersebut. Wa in kana yabisan, tapi kalau jenis najisnya yang kedua, kata mereka ajza'ahu hakkuhu, boleh untuk sekedar digesekkan pada tanah, debu dan yang semisalnya. Ini pendapat yang kedua. Jadi dibedakan di sisi al-Imam Malik wal Imam Abu Hanifah, najis yang cair dan najis yang padat. Kalau najis yang cair enggak bisa dengan sekedar digesekkan seperti pendapat pertama tadi, tapi harus dicuci sendalnya tersebut dengan air, dengan cuci yang sempurna. Tapi kalau ternyata najisnya padat, ya labas, boleh untuk sekedar digesekkan di tanah. Adapun pendapat yang ketiga, ikhwati fillah yarhamakumullah, adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah berpendapat bahwasanya la yutahhir an-najasat illa al-ma. La yutahhir an-najasat illa al-ma. Tidak ada yang bisa mensucikan najis-najis kecuali air. Mau najisnya cair, mau najisnya padat, mau bentuknya cair, mau bentuknya padat, al-Imam Syafi'i memiliki pendapat tidak ada bedanya. Selama dia najis, baik dia cair maupun dia padat, tidak bisa disucikan, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Kalau dengan air baru bisa hilang najis tersebut. Fil khuffi wan na'li wa ghairihima. Apakah najis tersebut tertempel pada sepatu, ataukah najis tersebut tertempel pada sendal, atau mungkin bahagian yang lainnya, di pakaian, celana, jubah dan yang seterusnya. Ini pendapat al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Enggak bisa dibedakan. Najis yang cair, najis yang padat, sama semuanya, harus dengan air. Mau tertempel di sendal, mau tertempel di sepatu, mau tertempel di tempat lain, semuanya harus menggunakan al-ma. Ini pendapat beliau alaihi rahmatullah. Adapun yang rajih, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang ternukil dari al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, riwayat dari beliau, ketika beliau membedakan antara najis yang cair dan najis yang padat. Kalau najis yang cair, berupa cairan, berupa air, maka boleh untuk digesek di tanah atau debu, di semen atau yang semisalnya. Ini pendapat yang rajih. Kenapa? Sesuai dengan apa yang telah datang dalam sebuah riwayat yang sahihah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dan yang selain beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza, idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adza, fa innat turaba lahu tahurun." Apabila salah seorang dari kalian terkena najis pada sendal yang dia pakai, pada sendal yang dia gunakan, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa innat turaba lahu tahurun. Maka at-turab, debu yang ada, tanah yang ada, batu-batu kerikil yang ada di sekitarnya, itu bisa untuk mensucikan. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, idza wati al-adza bi khuffaihi, apabila najis, kotoran dan yang semisalnya tertempel pada kedua sepatunya, fatuhuruhuma at-turab, maka yang bisa mensucikannya adalah at-turab, debu, pasir dan yang semisalnya. Dan ini adalah hadis yang sahih. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Sehingga pendapat yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan yang bersama beliau menunjukkan kepada kita, apabila sebuah sendal ataukah sepatu memiliki najis, maka silahkan dibersihkan di tanah, kemudian di pasir, kemudian di debu atau yang semisalnya, yang bisa membersihkan najis-najis tersebut berdasarkan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, apakah hadis tersebut sahih? Naam sahih, seperti yang kita jelaskan. Pertanyaan yang kedua, apakah terbedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam najis yang cair dan najis yang padat? Jawabannya tidak. Sehingga pendapat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah berbeda dengan pendapat Al-Imam Malik wal Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah. Lah kita bahas tadi pendapat Al-Imam Malik wal Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah dibedakan. Kalau cair dengan air, kalau padat maka silahkan digesekkan di tanah. Tapi kalau pendapat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dan itulah pendapat yang rajih berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, mau najisnya cair, mau najisnya padat, maka silahkan digesekkan pada tanah, pasir dan yang semisalnya. Itu bisa mensucikan najis yang telah tertempel. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang berkaitan dengan pendapat dari kalangan as-salaf. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani alaihi rahmatullah tentang masyru'iyah, disyariatkannya seorang mengerjakan salat menggunakan sendal-sendal mereka. Disyariatkan, na'am disyariatkan, tapi hukumnya apa? Ah, hukumnya ini yang akan dibahas oleh Imam Asy-Syaukani alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, "Wa qad ikhtalafa nazar as-sahabah والتابعين في ذلك هل هو مستحب أو مباح أو مكروه." الإمام العلامة الشوكاني عليه رحمة الله mengatakan, وقد اختلف, telah berselisih pendapat, نظر الصحابة, pandangan pendapat mereka para sahabah, والتابعين, begitu pula dari generasi tabi'in, في ذلك, tentang hukum mengerjakan sholat memakai sendal. Hal huwa mustahabun, apakah hukumnya mustahab, disunnahkan, ataukah sekedar mubah, atau bahkan makruh, dibenci. Apalagi sekarang masjid-masjid memiliki karpet-karpet yang tebal, sejadah-sejadah yang bagus, dan yang seterusnya. Apakah makruh kita mengerjakan sholat di masjid-masjid tersebut dengan sendal-sendal kita? Ini akan dibahas. Kemudian beliau melanjutkan faruwiya. Yang pertama, pendapat yang pertama, faruwiya an Umar radhiyallahu taala anhu arda bi isnadin dha'ifin annahu kana yakrahu khal'a an-ni'al. Telah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda al-Faruq, akan tetapi sayangnya dengan sanad yang dhaif, bahwasanya beliau membenci, yakrah khal'an ni'al, beliau tidak suka, beliau membenci untuk melepas sendal beliau apabila beliau akan mengerjakan sholat. Ini ternukil dari beliau walaupun dengan sanad yang lemah, yang nantinya sanad ini apabila dilihat dari para ulama al-muhaddithin dibarengkan dari satu sanad dengan sanad yang lainnya, maka sedikit menguat, bisa naik ke derajat hasan. Maka pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda menjadi pegangan, acuan untuk yang pertama ini, bahwa beliau apabila sudah memakai sendal dan akan masuk ke dalam masjid, beliau tidak suka untuk melepasnya. Jadi tetap masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sendal dan sholat dengan menggunakan sendal tersebut. Wa yashtaddu 'alan nasi fi dzalik, bahkan sampai kepada sebuah tahapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda menyarankan, menghimbau dengan sangat orang-orang yang berada di sekitar beliau untuk melakukan hal yang serupa, untuk melakukan hal yang sama. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syaukani alaihi rahmatullah, wa kadza an Ibni Mas'udin. Begitu pula hal ini ternukil dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, wa kana Abu Amr Asy-Syaibani yadribun nasa idza khala'u ni'alahum. Bahkan ternukil dari Abu Amr Asy-Syaibani bahwa beliau sempat memukul sebahagian orang-orang yang berada di sekitarnya apabila mereka melepas sendal-sendal mereka. Warwi'an Ibrahim, dan juga diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai yang dimaksudkan, annahu kana yakrahu khal'an ni'al, bahwa beliau pun membenci, tidak suka apabila ada seorang yang membuka sendalnya ketika sholat. Kalau dia pakai sendal, maka ketika sholat pun silahkan pakai sendalnya. Wahadha yash'uru bi annahu mustahabbun inda ha'ula. Maka di sisi mereka, di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, Abu Amr Asy-Syaibani alaihi rahmatullah, Ibrahim An-Nakhai alaihi rahmatullah, mustahab. Mereka berpendapat salat menggunakan sendal adalah mustahab, satu hal yang sangat disukai dalam syariat. Kemudian Al-Hafidz Al-Iraqi alaihi rahmatullah mengatakan, mimman kana yaf'alu dhalik, di antara orang-orang yang melakukan, mengamalkan hal tersebut, yakni labsun na'li fi shalah, yaitu ketika mereka sholat memakai sendal-sendal mereka. Siapa saja orang-orang yang ternukil, bersemangat, bahkan menghimbau dengan sangat orang-orang yang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, kata Imam Al-Iraqi alaihi rahmatullah, Umar bin Al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa Uwaimir ibn Sa'idah wa Anas ibn Malik wa Salamah ibn Al-Aqwa wa Aus Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Beberapa orang sahabah yang memiliki pendapat yang serupa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ada Uthman bin Affan, nama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Uwaimir bin Sa'idah, ada Anas bin Malik, ada Salamah, dan ada Aus Al-Thaqafi. Ada 6 yang mengikuti jejaknya Umar bin Khattab. Wa minat tabi'in, dilanjutkan oleh beliau. Dan dari kalangan tabi'in yang berpendapat dengan hal yang sama, Sa'id ibn al-Musayyib, Wal Qasim, wa Urwah ibn Zubair wa Salim ibn Abdullah wa Atha ibn Yasar wa Atha ibn Abi Rabah wa Mujahid wa Tawus wa Shuraih al-Qadhi wa Abu Mijlaz wa Abu Amr al-Shaybani wal Aswad ibn Yazid wa Ibrahim an-Nakhai wa Taimi wa Ali ibn al-Husain wa bunuhu Abu Ja'far. Nama-nama kibar a'immah al-jibal fi asri at-tabi'in, pada generasi at-tabi'in. Mereka memiliki pendapat yang sama bahwa mengerjakan salat dengan sendal adalah mustahab, satu hal yang disukai. Kemudian kata beliau, wa mimman kana la yusalli fihima. Ini masuk kepada pendapat yang kedua. Adapun mereka yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak sampai kepada tahapan atau tingkatan mustahab, sehingga mereka tidak sholat dengan menggunakan sendal-sendal mereka. Yang pertama adalah Abdullah ibn Umar, sang putra dari Umar ibn Khattab. Yang kedua adalah Abu Musa al-Ash'ari. Ini mereka berdua radhiyallahu ta'ala anhum berpendapat bahwasanya perkara ini tidak sampai kepada tingkatan mustahab. Dan kita perhatikan ya ikhwati fillah ya ra'akumullah, bagaimana sosok Abdullah ibn Umar berbeda pendapat fikih dengan sang ayah. Ini mengajarkan kepada kita betapa luasnya ilmu fikih. Seorang ayah tidak bisa memaksa sang anak untuk memiliki pendapat, kamu harus berpendapat bahwa hal ini mustahab. Enggak bisa. Pada permasalahan fikih, salaf telah memberikan contoh yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat baik ikhwati fillah ya ra'akumullah. Was'u sadr. Di sekian banyak majlis sering ana ucapkan hal ini. Was'u sadr. Kita harus berlapang dada dengan pendapat-pendapat yang dipilih oleh saudara-saudara kita. Bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda berbeda pendapat dengan sang anak. Sang anak pun Abdullah ibn Umar berbeda pendapat dengan sang ayah. Adi biasa. Ini bukan permasalahan akidah, hanya sekedar permasalahan fikih. Maka kalau kita mau membahas khilaf fikhiyah, maka silahkan lakukan masing-masing sesuai dengan dalil dan hujjah yang dia yakini. Tapi kalau sudah kita berbicara tentang akidah, tentang manhaj, tentang at-tauhid, sama sekali tidak ada perbedaan pandang antara Abdullah ibn Umar dengan sang ayah. Satu akidahnya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha fil jannah, bahwa Abu Bakar fil jannah, dan yang lainnya dari permasalahan aqaid. Ikhwati fillah yarhamakumullah, al-Imam al-Allamah Ibn Daqiq al-Id menyampaikan pendapatnya tentang qaul yang kedua ini yang ada di sisi Abdullah bin Umar dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Apa kata Imam Ibn Daqiq al-Id alaihi rahmatullah, al-hadithu dalilun ala jawazis salati fin ni'al. Hadis yang ada menunjukkan bolehnya seorang salat dengan menggunakan sendalnya. Wala yambagi ayyukhad minhu al-istihbab. Hadis Anas bin Malik yang barusan kita baca, Abu Maslamah bertanya kepada Anas bin Malik, pernahkah Nabi salat dengan sendalnya? Na'am, pernah. Maka dari sini kata Imam Ibn Daqiq al-Id alaihi rahmatullah menunjukkan bolehnya orang sholat dengan sendalnya. Jadi enggak boleh kita ingkari. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Wala yambagi, dan tidak sepantasnya ayyukhad minhu al-istihbab. Tidak sepantasnya untuk kita mengambil sebuah hukum bahwa hal tersebut adalah al-istihbab. Itu mustahab. Itu sangat disukai sampai kepada tingkatan sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Kata Imam Ibn Daqiq al-Id. Kenapa? Li'anna dzalika la yadkhul fil ma'nal matlub minas shalah. Karena hal tersebut, yakni menggunakan sendal ketika salat, bukan satu hal yang dihasung. Bukan satu hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti kita tahu, banyak di sana perkara-perkara sholat yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkannya, sangat menghasungnya. Dimulai dari isbaghul wudu. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, wailulil aqabi minan nar, hati-hati tumit-tumit yang akan merasakan pedihnya azab neraka, agar kita bisa mengisbagh, menyempurnakan wudu-wudu kita. Sangat diancam oleh Nabi SAW, diberi wanti-wanti oleh beliau. Begitu pula ketika tasfiyatus sufuf, meluruskan saf-saf salat berjamaah, semuanya ditanbih oleh beliau SAW. Tapi tidak beliau lakukan pada perkara ini yang berkaitan dengan salat menggunakan sendal, tidak dilakukan, tidak dihasung seperti apa yang ada dari anjuran-anjuran yang lainnya. Kemudian Al-Imam Syaukani alaihi rahmatullah mengatakan, illa anna hadith, ada di sana sebuah hadith yang hadith ini dijadikan sebagai sebuah dalil oleh pendapat yang pertama, Umar bin Al-Khattab dan yang selainnya, bahwasanya salat menggunakan sendal ini hukumnya adalah mustahab sampai kepada tingkatan sunnah. Sama seperti seorang memelihara janggutnya, sama ketika seorang meninggalkan isbalnya, sama ketika seorang benar-benar berbuat baik kepada tetangga-tetangganya, dan yang seterusnya dari perkara-perkara sunnah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hadisnya? Kata Imam Syaukani alaihi rahmatullah, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Dalam riwayat yang lain, wala fi khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi, karena sungguhnya mereka tidak mengerjakan salat dengan menggunakan sendal-sendal dan sepatu-sepatu mereka. Jadi mereka salat dengan bertelanjang kaki. Ini yang dipakai dalilnya oleh pendapat yang pertama yang telah kita sebutkan. Dilanjutkan oleh Imam Syaukani alaihi rahmatullah, aqallu ahwalihi ad-dalalatu 'alal istihbab. Maka dari hadis ini, dalil yang bisa kita ambil, hukum yang bisa kita ambil, bahwa salat menggunakan alas kaki, apakah itu sendal atau sepatu, mustahab, satu hal yang disukai. Waqad akhraja Abu Daud min hadithi Abi Sa'idin al-Khudri, bahkan dari hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang telah bersabda, idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur, idza jaa ahadukum fil masjidi falyanzur, apabila salah seorang dari kalian datang, apabila salah seorang kalian menuju masjid, idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur, maka perhatikanlah. Perhatikan apa? Sendalnya, alas kakinya diperhatikan, sudah sampai ke pintu masjid. Perhatikan sendalnya. Fa in ra'a fi na'laihi qadharan aw adzan falyamsahhu. Apabila setelah dia melihat alas kakinya terdapat najis, terdapat kotoran, maka bersihkanlah. Bersihkan dahulu. Wal yusalli fihima. Kemudian dia mengerjakan sholat dengan menggunakan sendal tersebut. Ini hadis yang dijadikan dalil yang sangat kuat. Berarti mustahab Nabi SAW sampai kepada tingkatan memerintahkan untuk seseorang benar-benar melihat. Benar-benar melihat keadaan alas kakinya. Apakah alas kakinya tersebut bersih atau kotor? Kalau kotor, kata Nabi alaihissalatu wassalam, falyamsahhu, hendaknya dia bersihkan, wal yusalli fihima, kemudian dia sholat dengan menggunakan keduanya. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, pendapat yang mengatakan bahwa perkara ini adalah mubah, tidak sampai kepada mustahab, seperti yang ternukil dari Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, sesuai dengan hadis yang keluar dari Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, riwayat beliau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang dari kalian mengerjakan salat, "fa khala'ana 'alaihi," kemudian dia lepas kedua sendalnya, "fala yu'dhi bihima ahadan," maka dia lepas kedua sendalnya sehingga dia tidak mengganggu seorang pun yang berada di sekitarnya. "Dia ja'alahuma baina rijlaihi," boleh untuk dia kenakan di antara kedua kakinya ketika sholat, "au liyusalli fihima," atau pilihan yang kedua, dia bisa sholat menggunakan sendal tersebut. Jadi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, ikhwati fillah yara'akumullah, diberikan takhyir, diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mau pakai silahkan, yang tidak mau memakai dan tidak mau mengganggu orang silahkan dia lepas. Jadi tidak sampai kepada mustahab sebenarnya. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pilihan. Kalau mustahab berarti otomatis kan keadaannya enggak diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat dianjurkan. Ini perkara yang sangat dicintai oleh syariat. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dalil inilah yang dipakai oleh pendapat yang kedua, Abdullah ala ra'usihim Abdullah ibn Umar wa Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya sholat tersebut yaitu dengan menggunakan kedua sendal, alas kaki atau sepatu dan yang semisalnya, hukumnya tidak sampai kepada mustahab, tapi dia melakukan hal yang mubah, boleh. Begitu pula dalil yang kedua, hadis dari Amr ibn Shu'aib, an abihi an jaddih, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan. Aku pernah melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat dengan bertelanjang kaki, dan aku pun pernah melihat bahwa beliau mengerjakan salat dengan menggunakan alas kaki. Kedua-duanya pernah. Jadi kedua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa seorang mustahab, sangat dianjurkan untuk dia memakai sendal. Kenapa? Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzab atau jahil, dia seorang yang telah berdusta atau tidak mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda. Jelas sahabat Nabi mengungkapkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar pernah menggunakan sendal dan pernah pula bertelanjang kaki. Bahkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah di dalam sanadnya sampai kepada Abdurrahman Ibn Abi Layla, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menggunakan atau pernah mengerjakan salat menggunakan sendal beliau. Fasallan nasu fi ni'alihim, maka orang-orang yang di belakang beliau, para sahabat yang berada di belakang beliau pun mengerjakan hal yang serupa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu salat dengan sendal-sendal mereka. Fa khala'ana 'alaihi, suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat tersebut di salat yang sama melepas keduanya. Fa khala'u, hadis yang ma'ruf, cerita yang ma'ruf di tengah-tengah kita, maka para sahabat pun juga melepas sendal mereka. Falamma shalla, ketika selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syaa'a ayyusalli fi na'alaihi falyusalli wa man syaa'a ayyakhla'a falyakhla'." Diberikan takhyir, diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau mengerjakan salat dengan menggunakan sendal silahkan, yang tidak mau mengenakan sendal pun silahkan. Mau pakai sendal silahkan, mau tidak pakai sendal pun silahkan. Mau pakai alas kaki silahkan, yang tidak mau pakai alas kaki pun silahkan. Kedua-duanya diizinkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hal ini telah disimpulkan ikhwati fillah yara'akumullah oleh al-imam asy-Syaukani alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, "Wa yajma'u baina ahadithil bab," bija'li hadithi Abi Hurairah wa ma ba'dahu sarifan lil awamiril madhkurah al mu'allalati bil mukhalafati li ahli al kitabi minal wujubi ilan nadbi. Kesimpulannya kata Imam Syaukani alaihi rahmatullah, yajma'u baina ahadithil bab. Bisa kita gabungkan dari hadis-hadis permasalahan ini, bija'li hadithi Abi Hurairah, dengan adanya hadis Abi Hurairah dan hadis yang lainnya, sarifan lil awamiril madhkuratil muallalati, hadis tersebut memalingkan perintah yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang sudah kita bacakan hadisnya, memerintahkan kepada para sahabat khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Diminta oleh Nabi, diperintah oleh beliau, selisihilah orang-orang Yahudi, ahlul kitab. Oleh karenanya kita tidak heran apabila Umar bin Khattab begitu tegas, apabila Utsman bin Affan begitu tegas, dan sahabat-sahabat lain yang telah kita sebutkan begitu tegas, karena Nabi SAW yang memerintahkan khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Akan tetapi hadis Abi Hurairah yang sudah kita bahas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengisyaratkan kalau yang ingin melepas sandalnya, tidak ingin mengganggu manusia, silahkan. Dipersilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menunjukkan adanya sharif. Satu hukum yang memalingkan di ahlil kitab minal wujubi ila nadbi. Dari satu hal yang wajib, karena hukum asal perintah Nabi adalah wajib, kepada an-nadbi, kepada sunnah. Li'anna at-takhyira wa at-tafwida ila al-mashi'ati ba'da tilka al-awamir la yunafi al-istihbab. Intaha kalamuhu rahimahullah. Karena pilihan dari Nabi SAW diberikan kepada orang yang mengerjakan sholat, dia mau pakai, tidak mau pakai, silahkan. Maka ini menunjukkan perkara bukan hal yang wajib, bukan pula perkara yang mustahab. Artinya sampai kepada hukum mubah. Maka bagi mereka yang mewajibkan kurang tepat, begitu pula bagi mereka yang mengatakan mustahab. Yang rajih wallahu ta'ala alamu bisawab, sesuai dengan hadis dan adillah yang ada, bagaimana hal tersebut hukumnya adalah mubah, boleh, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takhyir, pilihan yang keluar dari lisan beliau. Yang mau pakai silahkan, tidak mau pakai pun silahkan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, tersisa pembahasan yang biidznillah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, berkaitan dengan seorang yang mengerjakan sholat di masjid, khususnya di zaman sekarang, yang masjidnya ada keramik-keramiknya, masjidnya memakai karpet-karpet yang tebal, yang bagus, yang bersih, yang harum, dan yang seterusnya. Maka para ulama pun telah berfatwa dalam permasalahan ini, yang insyaallah ta'ala akan kita nukilkan pendapat-pendapat dan fatwa mereka pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.